Bintang kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat indah menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari, jauh tinggi di tempat kau berada.